yang menunjukkan akidah ateis. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang pantas untuk kita ibadahi. Titik sampai di situ. Itu ateisme. Komunisme. Demikian pula, kalau potongan kedua, illallah. Hanya Allah. Hanya Allah. Atau dikatakan, kecuali Allah. Ini juga belum dikatakan tauhid. Mengapa? Karena tidak menafikan ilah yang lain. Peribadatan untuk Allah, titik. Itu bukan la ilaha illallah. Karena peribadatan juga untuk yang lainnya. Maka kita disuruh oleh Allah untuk mengikrarkan bahwa peribadatan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Sehingga barakallahu fikum, ada beberapa aliran-aliran sesat yang rusak tauhidnya, padahal mereka dalam keadaan merasa mereka berpegang dengan la ilaha illallah. Mengapa? Karena mereka berkata tidak ada kecuali Allah. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan kalimat ilah. Bukan la ilaha illallah, tapi la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Aliran apa ini? Alirannya Syekh Siti Jenar. Aliran wahdatul wujud. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Maka semua yang ada ini adalah Allah. Saya Allah, kamu Allah, dia Allah, semua Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau memang kita membela tauhid, kita harus luruskan makna la ilaha illallah dari para perusak-perusak agama yang merusak makna la ilaha illallah. Kita katakan itu bukan tauhid. Itu bukan la ilaha illallah. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallam adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi, tiada ilah kecuali Allah. Bukan tidak ada kecuali Allah. Kalau tidak ada kecuali Allah, maknanya tidak ada yang ada kecuali Allah. Keberadaan yang hakiki hanya Allah. Maka semua ini tidak ada. Membohongi diri sendiri. Nyatanya ada kok. Enggak ada. Ini semua enggak ada kecuali Allah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Kalau kalimatut tauhid menisbatkan peribadatan untuk Allah dan menafikan dari selain Allah. Ada yang dipertuhankan oleh musyrikin. Ada patung-patung berhala yang disembah oleh musyrikin. Ada akidah-akidah kufur yang diyakini oleh agama-agama kafirin. Tetapi semua itu kita nafikan dengan kalimat la ilaha. Tidak ada itu semua. Illallah. Berarti ikrar ini mengandung dua sisi. Al-wala wal-bara. Atau al-bara dan wala. Al-bara maknanya berlepas diri. Sedangkan wala adalah berloyal. Memberikan loyalitas. Kalimat la ilaha, tiada ilah. Ini maknanya kita berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Dan kita mengikrarkan bahwa kami tidak percaya dengan akidah kalian, agama-agama kafir. Kami enggak percaya dengan sesembahan kamu, agama-agama musyrikin. Kita katakan la ilaha, enggak ada. Semuanya enggak ada. Baru kemudian kita katakan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kira-kira apakah membela kalimat tauhid kalau mengatakan semua agama itu sama? Apakah membela kalimat tauhid kalau kita katakan musyrikin itu benar? Tidak. Itu bukan pembelaan terhadap kalimat tauhid. Bahkan mengejek dan menginjak-injak, menganggap sama antara tauhid dengan syirik. menganggap sama antara agama Islam dengan agama kafir. Ikhwani fi din, a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul demi rasul dengan misi yang sama. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Misinya sama. An ibudullah wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan dengan nakirah. Nakirah itu tanpa alif dan lam. Rasulan yang artinya amma. Amma itu umum. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Artinya rasul seluruhnya. Mereka berkata dengan kalimat yang sama. Mereka berdakwah dengan misi yang sama. Mereka mengajak kepada kalimat yang sama, yaitu kalimat an'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ada berapa kalimat? Ada berapa sisi? Ada berapa bagian? Dua. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah tagut. Sama persis dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah kita bahas la ilaha illallah mengandung an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Kalimat ini juga sama, mengandung penafian dan penetapan, hanya dibalik. Yang pertama penetapan dulu. An'budullah, beribadahlah pada Allah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua penafian. Wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Tagut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau rincian makna tagut, maka di sini dibahas secara lughatan wa istilahan, secara bahasa dan secara istilah. Adapun tagut secara bahasa diambil dari kalimat tagha yang artinya melampaui batas. Tughyan yang artinya melampaui batas. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Falamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah tagha, apa makna tagha tadi? Melampaui batas. Berlimpah berlebih-lebihan. Tagha al ma'. Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa, kami angkat engkau di atas perahu. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika banjir telah datang, maka Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan kapal tadi. Taib, asyahid adalah pada kalimat togol ma'u. Air itu togo. Karena jumlahnya melimpah. Sampai menenggelamkan gunung. Jangan tanya rumah. Gunung tenggelam. Taib, itu makna togo. Melampaui batas. Hadhihi lughatan, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, apa makna tagut? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tagut adalah syaitan. Mengapa? Karena syaitan melampaui batas. Pembangkang. Syaitan menyatakan kepada Allah padahal dia dalam keadaan tahu, dalam keadaan kenal Allah, dalam keadaan melihat neraka, melihat surga. Gak mungkin gak yakin kan? Masih yakin. Tetapi togo melampaui batasnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong, maka jadilah syaitan termasuk orang-orang yang kafir. Maka dedengkotnya dari tagut adalah syaitan. Kalau tagut itu bermacam-macam jenisnya, maka yang paling tingginya, pimpinannya, tokohnya, tagut adalah syaitan. Kata Jabir ibn Abdullah, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, berkata at-tawaghit kuhanun kana tanzil alaihim syayatin. Tagut-tagut adalah dukun-dukun yang setan-setan turun pada mereka, membisikkan pada mereka kekafiran-kekafiran. Tidak jauh. Kalau tadi gurunya, sekarang muridnya. Kalau tadi gurunya syaitan, sekarang murid-muridnya yaitu para tagut dalam bentuk manusia. Yaitu dukun-dukun. Kuhanun, kahin-kahin, sahir. Kamu akan begini, kamu. Kamu tahu yang gaib? Saya bisa mengetahui kamu akan begini. Itu hanya Allah SWT. Kalau engkau merasa alimul gaib, berarti engkau mengaku Tuhan. Tagut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian diriwayatkan dari Abdullah atau dari Jabir bin Abdullah dan dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan dinukil dalam tafsir Ad-Durrul Manthur. Imam Malik rahimahullah juga menjelaskan makna tagut. Ala tagut kullu ma 'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Dalam riwayat, semua yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha. Untuk apa penjelasan tambahan dalam keadaan ridha? Karena kalau tidak ridha itu bukan tagut. Contoh Nabi Isa alaihi salam. Disembah atau tidak disembah oleh Nasrani? Disembah. Uzair, Nabi Uzair dijadikan sebagai anak Tuhan dan disembah oleh kaum Yahudi. Apakah tagut? Nabi Isa tagut, Nabi Uzair tagut? Tidak. Yang contoh ketiga, malaikat-malaikat disembah oleh beberapa kaum musyrikin. Apakah berarti malaikat tagut? Tidak. Karena Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Uzair alaihi salam dan para malaikatul mukramun, para malaikat-malaikat yang mulia, mereka tidak ridho dan mereka menentang, jangan sembah aku, jangan sembah aku. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah akan mempersaksikan di hadapan seluruh Nasrani yang menyembah Isa alaihi salam. Allah kita ke dalam Al-Quran. Allah akan tanya kepada Isa, ya Isa, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau menyuruh manusia menyembah engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa alaihi salam menjawab, tidak pantas bagiku ya Allah untuk mengucapkan kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Wa in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalaupun aku mengucapkannya, engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini barakallahu fikum persaksian. Wahai Isa, mereka nyembah kamu. Apakah kamu nyuruh mereka? Kata Isa, tidak. Aku tidak nyuruh mereka. Maka mereka tidak punya hujjah. Maka mereka tidak punya dalil. Tidak punya alasan. Karena Nabi Isa sendiri berlepas diri. Nabi Isa alaihi salam berlepas diri. Demikian pula para malaikat-malaikat akan berlepas diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka tidak menyembah aku, ya Allah. Mereka menyembah syaitan yang menyuruh mereka. Karena yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah para malaikat, menyembah para nabi, sesungguhnya mereka itu mengikuti siapa? Syaitan. Berarti aslinya yang dituruti dan disembah adalah syaitan. Maka Allah katakan, la ta'budu syaitan. Jangan kalian sembah syaitan. Jangan kalian ibadahi syaitan. Jangan kalian turuti syaitan. Dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, tafsirul 'Azim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tagut adalah syaitan. Wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Tagut adalah syaitan dan semua yang diindahkan oleh syaitan dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Syaitan, dukun yang disembah selain Allah dan lain-lain, ini contoh-contohnya. Adapun definisinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan kalimat yang ringkas tapi sungguh sangat jelas. Kata beliau, tagut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu' min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut adalah semua yang menyebabkan para hamba melampaui batasnya. Apakah dari yang diibadahi atau yang ditaati atau yang diikuti. Berarti tagut ada tiga jenis. Siapapun yang mengajak kaum muslimin menjadi kufar, siapapun yang menyeret manusia kepada kekafiran, kesyirikan, maka dia tagut. Apakah dia disembah atau dia ditaati atau dia diikuti. Maka siapa yang disembah dalam keadaan ridha, bahkan mengajak, doalah pada saya, doalah pada saya, walaupun saya mati, sebutkan nama saya 3 kali, saya akan datang. Kalau kamu minta kepada saya, walaupun saya mati, saya akan bantu memberikan apa yang kau mau. Apa maknanya ini? Maknanya saya Tuhan, saya tidak akan mati, saya akan terus mendengar panggilanmu. Berarti dia tagut, ingin disembah. Yang kedua, diikuti. Bukan disembah tapi diikuti. Dia mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kekufuran. Ini bukan kufur, ini bukan syirik, ini kebenaran. Mari, mari ikutilah kebenaran ini. Padahal bukan kebenaran tetapi kekafiran dan kesyirikan. Maka dia tagut dari jenis yang kedua, matbu'. Yang ketiga, dalam bentuk yang ditaati. Karena dia penguasa, karena dia pemimpin, maka dia paksa rakyatnya untuk kafir. Hendaklah kalian kafir. Kalau kalian tidak mau meninggalkan agama tauhid, saya akan bakar dalam gelombang api. Seperti Namrud atau Firaun dan sejenisnya. Benar-benar dipaksa rakyatnya untuk kafir. Bukan dipersilahkan untuk beribadah pada Allah, tetapi dipaksa untuk kafir. Maka yang ini juga tagut dalam bentuk yang ditaati. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hati-hati. Jangan tergelincir dalam memahami makna tagut, akhirnya jadi sempit. Pokoknya tagut adalah penguasa yang zalim. Zalim belum tentu dia tagut. Karena setiap orang menempatkan sesuatu dia pada tempatnya dikatakan zalim. Akan terlalu banyak tagut dan itu mengerikan. Padahal dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Atau Imam Malik menyatakan, ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha, maka inilah tagut di alam semesta. Baik, sekarang kalau ada yang menyembah selain Allah, kira-kira menyembah siapa? Pasti tagut. Bukan begitu? Maka mesti yang diikuti adalah tagut. Kalau tidak beribadah pada Allah, berarti beribadah pada tagut. Kalau tidak beribadah pada tagut, maka berarti beribadah pada Allah. Tidak ada kemungkinan lain. Karena dua perkara ini bertentangan. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka jangan beribadah pada tagut. Siapa yang tidak beribadah kepada tagut, maka dia beribadah pada Allah SWT. Ikhwanul Fidin, a'azakumullah. Inilah yang Allah katakan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Apa tali yang kokohnya? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia berpegang dengan kalimat tauhid. Lam fisama laha, enggak akan bisa putus, enggak akan bisa lepas, kokoh kuat. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ikhwani fi din, a'azakum Allah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti para anbiya seluruhnya adalah pembela-pembela tauhid dan menghadapi para tagut yang akan merusak tauhid, yang akan merusak la ilaha illallah, yang akan merusak akidah. Demikian pula para pewaris-pewaris nabi, yaitu para ulama, mereka juga pembela-pembela tauhid, membersihkan tauhid dari noda-noda syirik, dari berbagai macam pemikiran sesat, pemikiran kufur dari para tagut. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka inilah afdalul jihad, sebesar-besar jihad. Jihad yang paling tingginya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Kata Allah, siapa yang lebih bagus ucapannya? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada mereka yang mengajak kepada Allah? Mengajak untuk beribadah kepada Allah yang berarti tidak beribadah pada yang lainnya. Mana yang lebih baik? Tidak ada. Kalimat wa man ahsanu menunjukkan tidak ada yang lebih baik daripada ucapan orang tersebut. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memuji da'i-da'i tauhid, memuji para pengusung dakwah tauhid dengan pujian yang sangat tinggi dengan ayat ini. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Hadza habibullah," orang seperti ini adalah kecintaan Allah. "Hadza waliyullah," orang seperti ini adalah waliyullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. "Hadza safwatullah," orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang pilihan Allah. "Hadza khiratullah," inilah orang yang terpilih, yang Allah pilih sebagai hamba-hambanya yang membela tauhid, yang mengusung tauhid. "Hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah," orang-orang ini adalah yang paling Allah cintai dari seluruh para hamba-hamba. Jangan berpikir bukankah yang paling dicintai adalah Rasulullah dan para anbiya. Ya justru itu yang dimaksud. Pengusung tauhid itu dimulai dari para anbiya. Berarti mereka para pembawa tauhid dari para anbiya dan para pewaris-pewaris nabi, mereka adalah ahabbu ahlil ardi ilallah, yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh penduduk bumi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa hebatnya, betapa tingginya kedudukan para da'i yang mengajak pada tauhid. Jangan enggan, jangan malas, jangan bosan. Kajiannya dari dulu tauhid-tauhid terus, kapan jihadnya? Kata mereka, kata Khawarij. Dari dulu asma wa sifat, asma wa sifat, asma wa sifat. Kapan perangnya? Kajian asma wa sifat, 1 jam selesai, kata mereka. Padahal kita lihat buku yang saya bawa ini, setebal ini semuanya masalah tauhid. Judulnya Kitabut Tauhid. Dari Syekh Abdul Rahab, Syekh Sulaiman Al-Syekh. Meringkas atau diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Rahimahumullah ajma'in. Ikhwan ibn a'azakullah, kalimatut tauhid, kalimat yang sangat luas maknanya. Kita pelajari min awal bidayah sampai akhiril hayah, gak akan selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalaupun selesai, niscaya engkau perlu diingatkan setiap saat. Saya sudah selesai, sudah khatam. Baik, kamu ingat semua? Ikhwan ibn a'azakumullah. Mana yang lebih hafal, mana yang lebih hebat dalam pemahaman antara kita dengan para sahabat? Toh Nabi tidak berhenti mengingatkan. Tidak berhenti mengingatkan, hati-hati. Jangan ada cimat-cimat di kendaraan kalian. Periksa. Sampai akhir hayatnya, awas. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Enggak perlu ditanyakan kesahihannya. Sangat sahih, mutawatir. Oh, apalagi? Kecuali sami'na wa ata'na. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi kita harus diingatkan terus-menerus. Maka Allah juga berfirman, memerintahkan nabinya untuk mengajak kepada tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Perhatikan dengan yang tadi. Yang tadi keutamaannya, wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang da'a ila Allah, mengajak kepada Allah. Ayat ini juga, qul hadhihi sabili, ucapkan wahai Nabi kepada manusia, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Basirah. Basirah adalah ilmu yang derajatnya paling tinggi. Kamu pernah dengar, kamu diberitahu dengan kamu melihat, mana yang lebih tinggi? Hah? Yang melihat sendiri toh? Nah. Berarti basirah dari kata basar. Kata An-Nawawi rahimahullah, makna basirah adalah ilmu yang paling meyakinkan, yang derajat keyakinannya seperti al-mar'i ila al-basar. Yang derajat keyakinannya seperti yang dilihat kepada mata. Kalau kamu sudah melihat sendiri dengan matamu, apakah kamu akan goyah dengan sekian isu, dengan sekian syubhat? Itu yang kamu lihat bukan botol itu. Itu sesungguhnya saat itu adalah gelas. Saya lihat sendiri. Apakah terpengaruh? Tidak. Saya lihat sendiri bahwa ini adalah qarurah, bukan gelas. Kamu salah mungkin, salah lihat. Kamu pakai kacamata enggak? Itu tadi, itu tongkat kayu. Semua mempengaruhi dengan berbagai macam syubhat. Apakah akan goyah? Tidak akan goyah. Limadha? Li'anna basaruka yara. Karena matamu melihatnya. Dan ini yang dikatakan ainal yaqin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu nanti pasti akan melihat dengan ainal yaqin, dengan mata yang yakin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian dilanjutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Maka inilah ilmunya para sahabat, para salafus saleh. Mengapa? Kok para sahabat? Sahabat lihat Rasulullah. Sahabat lihat ayat yang turun. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW berkeringat di musim dingin. Dan terjatuh. Untanya juga terduduk. Ternyata beliau mendapatkan wahyu. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Dan mereka mendengar dengan telinga mereka ucapan Rasulullah SAW. Kira-kira yakin mana? Yang dengar dengan yang lihat. Ikhwani fidina azakumullah. Maka Nabi menyatakan, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu yang yakin. Aku dan pengikutku. Artinya kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Jarir rahimahullah, aku dan pengikutku di atas ilmu yang yakin. Rasulullah dan yang mengikuti Rasulullah di atas ilmu yang yakin. Ikhwani fid din a'azakumullah. Qal Wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan ucapkan subhanallah, aku bukan golongan orang-orang musyrik. Diperintahkan oleh Allah, di samping dakwah ila tauhid, disuruh untuk ikrar berlepas diri dari musyrikin. Aku bukan mereka dan mereka bukan aku. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk golongan musyrikin. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah. Maka belum cukup kalau dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, tetapi tetap bersama musyrikin, bergabung bersama mereka, membenarkan mereka, mendukung mereka. Engkau belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan ad'u ilallah di atas ilmu, dan aku berlepas diri dari musyrikin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ayat ini mengingatkan kita kaum muslimin untuk ikhlas dalam berdakwah, dalam mengajak. Hendaklah mengajak kepada Allah, jangan mengajak kepada yang lain. Kata beliau rahimahullah, li'anna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia yang katanya mengajak pada Allah, mengajak pada Allah, ternyata mengajak pada dirinya sendiri. Ikutilah Allah, ikutilah Allah. Ternyata mengajak pada dirinya sendiri. Bagaimana itu? Yani ketidakikhlasan. Dia ingin ditokohkan, dia ingin diangkat, dia ingin dijadikan ini, jadikan itu, ila akhirnya. Berarti sesungguhnya dia bukan dakwah, tapi kampanye. Apa yang kamu bela? Tauhid yang saya bela. Wah, hebat. Ternyata niatnya supaya dia ditokohkan, diangkat, dibesar, dan kemudian dipilih. Ya. Entah caleg yang paling bawah atau yang paling atas, wallahu ta'ala alam. Pokoknya niatnya adalah ingin dipilih, ingin diangkat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin ditokohkan. Maka ini hanya dijadikan sebagai alat. Ternyata Allah sudah katakan, katakan hadihi sabili ad'u ilallah, ini jalanku, aku mengajak pada Allah. Aku tidak mengajak untuk mengikuti aku. Aku tidak mengajak untuk memuliakan diriku. Aku tidak mengajak untuk masuk ke kelompokku, partaiku, organisasiku. Tidak. Aku mengajak beribadalah pada Allah. Beribadalah pada Allah. Beribadalah pada Allah. Kalau kalian sudah beribadah pada Allah, kami akan berbahagia dan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dikatakan barakallahu fiikum, al-farqu baina hubbul imamah wa ad-da'wah ila Allah wa hubbur ri'asah. Ada perbedaan antara orang yang ingin menjadi panutan umat di dalam kebenaran dan orang yang ingin jadi tokoh pimpinan. Berbeda, tidak sama antara keduanya. Karena kata beliau, dikatakan huwal farqu baina ta'dhimi amrillah wa ta'dhimi an-nafs. Perbedaannya adalah kalau dia ingin mengajak kaum muslimin kepada tauhid, agar beribadah pada Allah, tidak beribadah pada lainnya, agar nasihatnya didengar, agar sunnah Rasulullah diikuti, agar dia memberikan nasihat diterima, maka ini sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang mengajak pada dirinya, biasanya dia akan mengajak untuk memuliakan dirinya, mengangkat dirinya, taklid pada dirinya, pokoknya apa kata saya. Sudah berbeda jauh. Yang ini ta'dhimun lillah, yang ini ta'dhimun linafsi. Yang ini pengagungan untuk Allah, yang ini pengagungan pada dirinya. Saya itu begini, saya itu begitu. Kalau saya berbicara enggak pernah salah. Kalau saya salah akan dimaafkan oleh Allah. Dan saya bisa menjamin si fulan masuk surga, si fulan tidak masuk surga. Saya ini punya keistimewaan. Saya ini, saya ila akhirih. Ini kampanye. Bedakan antara keduanya. Farriq bainahuma. Faedah kedua dari ayat tadi. Bahwa yang namanya dakwah harus dengan ilmu. Dan ilmunya harus dengan ilmu yang yakin. Bukan dengan ragu-ragu. Kamu harus begini. Kayaknya ini yang benar. Loh, kamu gak yakin? Kayaknya begitu. Sepertinya ini yang... Ya akhi, agama gak bisa main-main. Agama berkait dengan surga dan kekal di dalamnya. Dan neraka kekal di dalamnya. Apakah pakai kira-kira? Barangkali saja selamat. Kalau ternyata tidak, bagaimana? Sehingga harus dengan yang pasti. Yang pasti hanya qala Allah wa qala Rasul fi hadits sahih. Yang pasti adalah apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis yang sahih. Itu yang pasti benar. La raiba fiha. Enggak ada keraguan padanya. La raiba fih. Enggak ada keraguan di dalamnya. Wala syakka fi wala miryah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya berdakwah harus dengan ilmu, dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang ketiga, bahwa jeleknya kesyirikan, karena kesyirikan itu mengandung cercaan pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebut hajjit wala haraj. Kesyirikan dalam bentuk apapun mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa pada batu, pada makhluk, apakah engkau menganggap batu ini seperti Allah? Kurang ajar pada Allah taala. Sehingga Allah perintahkan agar rasulnya dan pengikut-pengikutnya mensucikan Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan tentang Allah. Mereka gambarkan tentang Allah salah fatal dan mencerca Allah. Subhanallah maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Sebagian mereka menggambarkan entah betapa kecilnya Allah. Dikatakan ada di dalam sini, ada dalam situ. Tidak. Allah di atas seluruh makhluknya. Ada yang menyatakan dirinya menyatu dengan Allah. Saya Allah. Saya memegang arus. Sayalah yang memasang langit tanpa tiang. Akulah yang menghamparkan bumi. Ini kalimat kufur. Ketika ditanya, kamu ngomong apa? Ini kalimat kufur. Itu bukan saya. Itu Allah yang ada pada diri saya. Astagfirullah. Tidak kufur? Perlu ngaji lagi apa makna kufur. Kalau yang seperti ini tidak kufur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kita mensucikan Allah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Allah tidak serendah itu, Allah tidak kecil itu. Allah maha tinggi, maha besar, maha mulia. Allah di atas seluruh makhluknya. Yang keempat, kalimat wa ma ana minal musyrikin. Itu faedah juga yang penting bagi kita. Ibadul muslim minal musyrikin. Hendaklah kaum muslimin menjauh dan memisahkan diri dari musyrikin. Berikan ajakan nasihat pada mereka. Tidak harus bergabung dengan mereka. La yasiru minhum walau lam yusyrik. Jangan bergabung dengan mereka walaupun tidak syirik. Tidak syirik, tapi bergabung dengan mereka sedang menyembah berhala. Tidak mengerjakan, tapi bergabung dengan mereka sedang menyembah batu. Ikhwan fillah azakumullah, sangat berbahaya. Apalagi masalah kesyirikan, masalah kesesatan saja. Ada seorang di tengah-tengah kaum pemberontak Khawarij, kemudian ditegur, engkau ada di tengah-tengah mereka, padahal engkau adalah seorang yang alim dan berilmu. Orang tadi menjawab, aku tidak melemparkan satu anak panah pun, aku tidak melemparkan satu tombak pun, aku tidak ikut berperang sedikit pun. Dikatakan oleh ulama yang satunya, kalau ada yang melihatmu di tengah-tengah mereka, kemudian berkata, tidak mungkin ulama tersebut ada di tengah-tengah mereka, kecuali kalau mereka memang di atas kebenaran. Kemudian orang itu ikut bersama Khawarij dan mati dalam keadaan sesat. Bagaimana kamu di hadapan Allah? Apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah? Menangis dia. Menangis sejadi-jadinya. Menyesali. Kenapa saya ada di tengah-tengah mereka ketika itu? Ini baru kesesatan Khawarij. Bagaimana kesyirikan? Oh, Ustaz Fulan juga di tengah-tengah mereka waktu mengadakan acara syirik. Di tengah-tengah mereka ketika mereka mengadakan berbagai macam persembahan. Namanya saja persembahan. Yang artinya menyembah. Akan dijadikan alasan oleh orang-orang yang bodoh bahwa ini benar. Buktinya Ustaz Fulan ada di sana. Ini bahayanya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan, "Wa ma ana minal musyrikin." Aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepemimpinan dijadikan tokoh panutan umat itu bukan dicari dengan kampanye. Bukan dicari dengan menyerangkan kehebatan diri, saya hebat, saya begini, bukan. Tetapi dengan kesabaran dan keyakinan, Allah yang akan kasih. Allah yang akan kasih kemuliaan, akan ditokohkan oleh masyarakat. Walaupun dia tawadhu'a, rafa'ahu Allah. Walaupun dia merendah, Allah akan angkat dia. Karena Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin umat. Saya ulangi bahasa Arabnya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. A'immah jamaknya imam. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang membimbing umat dengan perintah kami, kata Allah. Dengan perintah kami, kata Allah. Memimpin umat dengan agama. Memimpin umat dengan sunnah, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Kapan Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin umat yang memimpin dengan tauhid dan sunnah? Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Lama sabar, ketika mereka sabar. Dan ketika mereka yakin terhadap ayat kami. Berarti keyakinan dan kesabaran ini modal utama bagi seorang pemimpin, bagi seorang yang ingin membimbing umat dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan tauhid wa sunnah. Maka hendaklah pegang dua ini, as-sabr wal yaqin. Kalau tidak sabar, kemudian memaksa ingin merebut kepemimpinan dan kekuasaan, biasanya yang terjadi sebaliknya, sesuai dengan kaidah, man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmani. Kaidah dalam kaidah fikih, dalam kaidah-kaidah fikih, siapa yang terburu-buru sebelum waktunya akan mendapatkan sebaliknya. Kamu terburu-buru pengen sholat duhur. Jam 11 belum adzan sholat duhur. Apa dapatnya? Dapatnya sholat duhurmu tidak diterima. Karena terburu-buru dapatnya sebaliknya. Sholat duhurmu gak diterima.

Allah bisa menciptakan seorang anak manusia dari seorang bapak tanpa ibu. Ada enggak? Hah? Ada. Yaitu Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari seorang bapak enggak punya ibu. Allah bisa menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak. Yaitu Isa. Dari Maryam tanpa bapak. Dan Allah bisa menciptakan seorang manusia dari bapak dan ibu. Kenapa susah? Kenapa harus cari bapaknya siapa ya? Bapaknya siapa ya? Kamu anggap Maryam berzina. Berarti kalian wahai Nasrani tidak memuliakan Maryam. Kalau memuliakan Maryam, maka seperti kaum muslimin. Bahwa Maryam adalah perawan suci yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Dan jangan mencerca Allah, menyatakan Allah yang menyentuhnya atau astagfirullahaladzim. Tidak. Allah hanya menakdirkan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Anak siapa? Isa, anak Maryam. Allah enggak punya anak. Ciptaan siapa Isa? Ciptaan Allah. Allah menciptakan Isa, menciptakan Maryam, menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Allah yahdina wa iyyah. Bagaimana cara menjauhkan gadget dari anak-anak? Ini memang fitnah yang mengerikan. Hampir di setiap majlis saya ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Bagi mereka yang belum dewasa, belum bisa memilah dan memilih, belum dia memiliki ilmu, sangat berbahaya. Bagaimana wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kalau anak kalian memainkan pisau yang tajam? Biarkan. Gak apa-apa, itu kan bermanfaat. Biar bisa potong-potong kue, bisa potong buah, gitu. Kamu akan berkata, jangan. Nanti kena tangan, jangan. Ini masih kecil dia. Lah begitulah kalian menghadapi gadget ini. Bahaya. Bahkan lebih besar daripada tangannya terluka. Tangannya terluka itu kecil. Tapi kalau hatinya sesat, terdidik dengan didikan kufur, menyimpang, dengan akhlak yang rusak, akhlak yang bejat, itu mengerikan. Wallahi. Mengerikan sekali. Kalau dulu orang-orang tua itu menjaga anak perempuannya, sangat dijaga seperti menjaga berlian dan mutiara. Jangan tanya malam hari, sore sudah pulang semua. Kalau ada yang tidak belum pulang akan dicari. Sekarang hilang. Yang kedua, mereka menjaga anaknya dulu untuk jangan nak bersolek nanti kalau sudah nikah aja untuk suamimu. Itu dari dulu masyarakat kita seperti itu, masya Allah. Tapi sekarang bersolek, dandan, selfie disebar. Dan jangan salahkan saya kalau saya bertanya dengan pertanyaan yang menusuk ke hati. Kamu itu pelacur bukan? Kamu itu siapa? Pelacur. Oh bukan, ngapain kamu menjajakan kecantikanmu ke seluruh dunia? Karena bisa dilihat seluruh dunia. Apalagi dengan joget. Dengan menari-nari. Dalam keadaan memakai pakaian yang minim. Apa itu kalau bukan pelacur? Inilah saya, cantikan saya. Lihatlah saya, lihat wajah saya, lihat ini saya, lihat. Na'udzubillah, pertanyaan kedua saya tanyakan, ini anak punya orang tua apa enggak? Mana orang tuanya? Apa dia tumbuh dari biji begitu saja? Sehingga berbuat apapun yang merusak dirinya, enggak ada yang melarang, enggak ada yang menegur, enggak ada yang memarahinya. Ini anak tumbuh dari biji, enggak ada ibu, enggak ada bapak. Kalau ada orang tuanya, kemana orang tuanya? Anakmu mainan pisau, kamu biarkan dia? Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan pada kita dan anak-anak kita dan turunan kita. Amin. Lebih afdol mana berinfak yang disembunyikan dengan berinfak yang terang-terangan? hukum asalnya lebih afdal yang disembunyikan. Pada satu saat tertentu, bisa yang terang-terangan lebih baik. Kapan itu? Kalau engkau menduga dengan dugaan kuat, walabatudzan, kalau kamu mengerjakan di hadapan mereka, akan diikuti oleh mereka seluruhnya. Maka itu adalah yang seperti di hadis yang sahih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian diikuti oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Masya Allah. Kamu mengerjakan satu, kamu dapat sekian banyak. Tetapi saya katakan hukum asalnya yang pertama, karena yang pertama lebih berhati-hati dan lebih ikhlas. Biasanya kalau sudah terang-terangan, bahaya ketidakikhlasan tinggi. Saya itu supaya mereka ikuti sunnah yang baik. Padahal hatinya beda. Mulutnya bilang begitu. Tapi hatinya, wah, saya dipuji nih sekarang. Saya diangkat ini. Ria, ujub, sum'ah, bangga diri. Barakallahu fikum, sehingga hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada seorang ikhwah, dia menutup diri di rumah bersama keluarganya. Kalau sesama ikhwah cuma seperlunya taklim dan ta'awun, alhamdulillah sering beliau lakukan seperti ini dalam rangka menjaga fitnah dan mencari keselamatan. Wallahu ta'ala. Kalau dia masih belajar, masih ngaji, apalagi masih ta'awun dalam dakwah, sudah bagus. Walhamdulillah. Biarkan saja. Tetapi kalau mengurung diri di rumah, tidak bergaul dengan ahli sunnah, tidak membantu, tidak mendukung, tidak ta'awun, apalagi tidak ngaji, maka itu kelihatannya termakan syubhat. Syubhat dengan mana? Kesalahpahaman. Nah, apabila di dunia ini kami diperintahkan untuk menundukkan pandangan, maka apakah dalam surga pun demikian? Tidak. Di surga kamu dibebaskan sebebas-bebasnya. Bahwasanya saat itu tidak ada lagi kecemburuan. Saat itu tidak ada lagi hukum yang haram. Semua boleh, silakan. Karena kami selain mengharapkan wajah Allah, kami sangat ingin tahu bagaimana Rasul kami seperti apa, Umar, Abu Bakar dan lain-lain. Mohon beri kami nasihat apabila hal ini tidak pantas. Maksudnya sosoknya perlu persiapan. Karena yang jelas dalam beberapa syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Memiliki rambut bergelombang. Dalam keadaan ketika putih, putih di sisi kanan dan kirinya sedikit. Dalam keadaan kalau berjalan seperti orang yang turun dari gunung jalannya. Cepat. Apalagi. Allahu ta'ala. Dan itu kalau mau dibaca, kalau tidak salah sudah diterjemahkan. Apa judulnya saya lupa. Kalau bahasa Arabnya, Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmidzi. Semuanya riwayat tentang tubuh Rasulullah SAW. Wajahnya, badannya, rambutnya, semuanya. Sifat-sifat khilqah. Ali bin Abi Thalib, jenggotnya